Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak yang kami banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, atas segala hidayahnya, atas segala pertolongannya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat bersama hadir memenuhi undangan dari Bapak Novel untuk bersama-sama kemudian kita melanjutkan dengan tausiah pada malam hari ini bersama Al-Ustadz Abu Muawiyah Askari Hafizahullah. Beliau adalah pengasuh Ponpes Ibnul Qayyim Balikpapan. Dan pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan tausiah dengan tema kedustaan Syiah. Dan dipersiapkan juga atau dipersilakan juga kepada bapak-bapak yang nantinya ingin bertanya, kami persilakan setelah session materi oleh Ustadz Abu Muawiyah Askari Hafizullah. Bapak-bapak bisa bertanya secara langsung dan insyaallah juga nanti akan diberikan jawaban oleh Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ustadz Abu Muawiyah Askari Hafizullah untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku dan para ikhwan sekalian yang hadir pada malam hari ini dalam undangan saudara kita Novel di rumah beliau, undangan Asya, sekaligus kita menyempatkan waktu kita sejenak untuk beramah-tamah dan saling mengenal di antara kita dan saling wasiat mewasiatkan dengan kebenaran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tabaraka wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim bahwa mereka yang senantiasa beriman dan beramal saleh dalam kehidupannya, lalu mereka saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan kesabaran, mereka dikeluarkan dari golongan orang-orang yang hidup dalam kehidupan dunia dengan penuh kerugian, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasu bil haqqi wa tawasu bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia hidup dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, di antara kebiasaan sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bertemu dan pada saat mereka berpisah, maka salah seorang di antara mereka mengingatkan saudaranya dengan membaca surah Wal Asri ini, untuk mengingatkan kepada kita sekalian bahwa segala kehidupan yang ada di dunia ini tidak bermanfaat kecuali apabila kehidupan kita senantiasa dibarengi dengan iman, amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saling nasihat-menasihati di antara kita untuk berjalan di atas kebenaran ini dengan penuh kesabaran. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan bahwa pada pertemuan kita yang singkat di malam hari ini, kita akan membicarakan satu tema yang berjudul kedustaan Syiah. Sebelum kita menjelaskan tentang kedustaan Syiah yang dikenal di dalam sejarah Islam, dimulai dari semenjak awal munculnya hingga sekarang ini, penting untuk kita ketahui terlebih dahulu penyebutan Syiah ketika kita membahas di majelis ini dan di sekian banyak majelis-majelis yang menjelaskan tentang hakikat dari keyakinan Syiah. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat kita berbicara tentang Syiah dan kedustaan Syiah, bukan yang dimaksud penyebutan Syiah di sini adalah Syiah secara umum. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah bahwa kelompok Syiah itu sendiri mereka berpecah belah, terbentuk berbagai macam kelompok, dari Syiah Az-Zaidiyah, Al-Ismailiyah, demikian pula Syiah Al-Imamiyah, dan masing-masing dari kelompok tersebut terpecah lagi menjadi sekian banyak kelompok. Namun ketika kita berbicara tentang Syiah pada malam hari ini, maka yang dimaksud adalah Syiah yang khusus, yang penting untuk kita bahas, disebabkan karena kelompok ini adalah kelompok yang menyebar hampir di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, yang pusat mereka berada di Iran, dan mereka menyebar ke negara-negara kaum muslimin, negara-negara Arab, di Irak, demikian pula di Bahrain, di Yaman, dan sebagian wilayah di Arab Saudi, demikian pula di negeri-negeri yang lainnya, termasuk di negeri kita. Kelompok Syiah ini tersebar di berbagai daerah. Bahkan mereka membentuk organisasi-organisasi, membentuk pendidikan-pendidikan, yayasan-yayasan yang bertujuan untuk menyebarkan pemikiran mereka ini di tengah-tengah kaum muslimin dengan mengatasnamakan Islam dan dengan mengatasnamakan cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Syiah inilah yang akan kita bahas. Syiah yang dikenal dengan sebutan Asy-Syiah Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah. Mereka disebut Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah disebabkan karena mereka menetapkan 12 imam. Dimulai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Al-Hasan, kemudian Al-Husain, dan seterusnya. Sampai kepada imam yang ke-12, yang seluruhnya dari keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah. Sampai kepada imam yang ke-12, menurut anggapan mereka. Yang mereka sebut dengan nama Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Yang mereka anggap sebagai imam yang ke-12, yang di dalam sejarah tidak dikenal. Dan tidak diketahui bahwa al-Hasan al-Askari memiliki seorang anak. Namun kata mereka, anak itu ada. Tapi anak yang gaib. Semenjak kecil dia sudah sembunyi di gua. Di gua Sirdab. Entah siapa yang nyusui. Siapa yang beri makan. Sampai sekarang mereka berkeyakinan bahwa anak dari Al-Hasan Al-Askari itu masih ada. Sedang sembunyi di gua Sirdab. Yang mereka terus menanti kapan keluarnya. Sebagaimana mereka juga disebut dengan Syiah Al-Ja'fariyah. Penyebutan Syiah Al-Ja'fariyah ini nisbah kepada salah seorang imam yang mereka anggap sebagai imam mereka. Yang bernama Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Abu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau salah seorang imam Ahlus Sunnah. Yang tinggal di Madinah. Akan tapi orang-orang Syiah mengklaim bahwa itu adalah imam mereka. Seringkalinya mereka menukil dalam sekian banyak riwayat-riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Itu seringkali menukil dari Ja'far As-Sadiq. Abu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga mereka disebut dengan Syiah Al-Ja'fariyah. Sebagaimana mereka juga disebut dengan sebutan Ar-Rafidah. Syiah Ar-Rafidah. Penamaan ini menjadi masyhur. Mereka disebut Rafidah. Itu disebabkan karena ketika sekelompok mereka mendatangi Zaid bin Ali ibn al-Husain. Yang kemudian sebagian kelompok Syiah menyatakan loyalnya kepada Zaid ini, yang mereka disebut dengan kelompok Zaidiyah. Sekelompok orang ini datang kepada Zaid bin Ali, lalu kemudian mereka bertanya tentang sikap Zaid bin Ali tentang kedudukan khilafah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Zaid bin Ali memuji mereka dan mengatakan bahwa khilafah mereka adalah khilafah yang sah. Ketika mereka mendengarkan jawaban dari Zaid, maka mereka tidak setuju. Akhirnya mereka menolak dan mereka meninggalkan Zaid bin Ali. Akhirnya Zaid bin Ali mengatakan pada mereka, "Rafadtumuni." Kalian telah menolak aku. Maka semenjak itu mereka dikenal dengan sebutan Rafidah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelompok Syiah Rafidah ini adalah merupakan salah satu sekte yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan Islam berlepas diri dari mereka. Disebabkan karena keyakinan-keyakinannya yang sangat-sangat menyimpang dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mulai dari keyakinan mereka terhadap imam-imam mereka yang mereka anggap sebagai imam. Mereka meyakini bahwa imam mereka ma'asum, tidak pernah berbuat salah sama sekali. Bahkan sebagian riwayat mereka menyebutkan bahwa imam mereka tidak pernah keliru, tidak pernah lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang lupa, tapi mereka mengatakan imam-imam mereka tidak pernah lupa. Bahkan mereka meyakini bahwa imam-imam mereka mengetahui perkara gaib. sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka sendiri. Dalam masalah Al-Quran Al-Karim, dalam permasalahan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam permasalahan para sahabat, dalam menyikapi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menyikapi Ahlul Bait, dan dalam sekian banyak perkara, mereka menyelisihi Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada majelis kita yang singkat di malam hari ini, kita hanya berbicara tentang salah satu syiar. Di antara syiar keyakinan dan agama Syiah, yaitu kedustaan mereka. Di dalam sejarah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelompok Syiah adalah kelompok yang dikenal dengan keberanian mereka dan kedustaan mereka yang mengalahkan kelompok-kelompok yang lainnya. Kelompok-kelompok yang sesat itu banyak. Namun, tidak diketahui ada satu kelompok yang paling lancang dan paling berani dalam berdusta, bahkan mengatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengatasnamakan Allah Azza wa Jal, dari kelompok Syiah Rafidah. Sebagian kelompok-kelompok yang sesat, bahkan mereka berhati-hati untuk berdusta. Bahkan kata para ulama, di antara kelompok yang mereka dikenal dengan kejujurannya ketika berbicara dan ketika mengambil riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka sesat. Mereka menyimpang. Tapi dalam hal kedustaan, mereka tidak berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mayoritas mereka. Ini mayoritas mereka. Sebab mereka menganggap dan mereka meyakini bahwa seorang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan kekafiran. Karena mereka termasuk diantara meyakini bahwa seorang yang terjatuh ke dalam dosa besar, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini yang menyebabkan mereka tidak berani berdusta. Namun kelompok Syiah Rafidah, dusta adalah bagian dari agama mereka dan merupakan syiar mereka. Oleh karena itu, para imam-imam kaum muslimin dari dahulu, mereka sudah mengenal siapa mereka ini, kelompok Rafidah. Dalam hal kedustaan mereka, kelancangan mereka menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah tidak mengatakannya. Sehingga sungguh sangat wajar sekali kalau Al-Imam Al-Syafi'i Muhammad ibn Idris Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang Rafidah, beliau mengatakan, "Lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizzuri min ar-Rafidah." Aku tidak pernah melihat ada seseorang daripada pengikut hawa nafsu yang paling berani berdusta dari kelompok Rafidah. Menghalalkan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari agama mereka. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari kalangan para ulama sunnah, para perawi-perawi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan riwayat salah seorang Rafidah dijadikan sebagai sandaran yang diterima riwayatnya, yang diambil apa yang dia sampaikan, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari kalangan Rafidah. Memang ada sebagian mereka yang tertuduh Syiah, yang kadang-kadang Ahlus Sunnah mengambil riwayat dari mereka karena mereka dikenal dengan kejujuran. Tapi dari kalangan Syiah yang disebut Rafidah, yang dikenal sebagai para pencela Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak diketahui. Ada seorang dikatakan si fulan thiqah dari kalangan mereka. Hal ini disebabkan karena bahagian dari prinsip agama Syiah ada yang disebut dengan at-taqiyah. At-taqiyah ini salah satu prinsip di antara prinsip agama Syiah. Apa yang dimaksud taqiyah? Menurut Syiah Rafidah disebutkan definisi at-taqiyah oleh salah seorang tokoh Rafidah yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikhul Mufid. Dia mengatakan at-taqiyatu kitmanul haqq. Taqiyah itu adalah menyembunyikan kebenaran. Wasitru al-i'tiqadi fi, dan menyembunyikan keyakinannya di dalam dirinya. Wa kitmanul mukhalifin, dan menyembunyikan keyakinannya di hadapan orang-orang yang menyelisihi keyakinannya. Di hadapan Ahlus Sunnah misalnya, atau di hadapan yang bukan dari kalangan mereka, mereka sembunyikan keyakinan itu. Wa tarku mudhaharatihim, dan meninggalkan untuk menampakkan apa yang menjadi keyakinan mereka. Bima yaqibu dararan fid dini wad dunya, dengan sesuatu yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan baik dalam perkara agama mereka atau dalam urusan dunia. Ini yang dimaksud taqiyah. Jadi inti dari taqiyah itu adalah menyembunyikan keyakinan, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya. Apa perbedaannya dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik menyembunyikan kekufuran yang dia tampakkan di hadapan kaum muslimin, seakan-akan dia bagian dari kaum muslimin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan kaum mukminin, mereka mengatakan, "Oh, kami juga mukmin, sama seperti kalian." Namun ketika mereka berkumpul dengan syaitan-syaitan mereka yang sepaham dengan mereka, yang seakidah dengan mereka, mereka mengatakan, "Kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok dengan mereka, kaum mukminin." Ini taqiyah yang menjadi prinsip di kalangan agama Syiah Rafidah. Di dalam Islam ada yang disebut taqiyah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Namun perlu diketahui bahwa taqiyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kondisi seseorang yang terpaksa menampakkan kekufuran disebabkan karena dia dalam keadaan mukrah, dalam keadaan terpaksa. Misalnya, ketika ada seorang muslim tidak punya kekuatan, hidup di negeri kafir. Kamu kalau tidak menyembah kepada salib ini, saya penggal lehermu. Maka diperbolehkan bagi dia untuk menyembah secara zahir, dan diperbolehkan bagi dia untuk melafazkan kekufuran secara zahir, bukan secara zahir dan batin, karena dia dalam kondisi mukrah. Allah Jalla wa'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang dalam kondisi terpaksa, sementara kalbunya tetap tenang dengan keimanannya. Tetap mantap dengan keimanannya, dengan keislamannya. Seperti yang dialami oleh Ammar ibn Yasir. radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam kondisi ini, mukrah, terpaksa. Dan itu adalah rukhsah, keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang yang dikhawatirkan kehilangan nyawa yang menyebabkan dia harus menampakkan secara zahir kekufuran tersebut, namun tetap menyimpan dalam hatinya keimanan. Tapi di kalangan Syiah Rafidhah, taqiyah bukan hanya dalam kondisi terpaksa. Bahkan taqiyah termasuk di antara prinsip iman dan termasuk di antara rukun, di antara rukun-rukun agama Syiah Rafidhah. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab mereka yang di kalangan Syiah ini merupakan kitab yang paling sahih. Anggapan mereka seperti Sahihul Bukhari di tengah kaum muslimin. Kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini yang berjudul Al-Kafi. Al-Kulaini meriwayatkan dalam kitabnya Al-Kafi pada jilid 2 halaman 19, dia meriwayatkan bahwa imam-imam mereka mengatakan at-taqiyatu minad din la imana liman la taqiyata lahu. Taqiyah itu bahagian dari agama. Tidak ada iman bagi orang tidak bertaqiyah. Tidak ada iman bagi seorang tidak bertaqiyah. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Babawayh Al-Qunmi, salah seorang tokoh Syiah, dalam kitabnya Al-I'tiqadat, dia mengatakan i'tiqaduna fit taqiyah annaha wajibah. Keyakinan kami tentang taqiyah bahwa taqiyah itu hukumnya wajib. Man tarakaha bimanzilati man taraka shalah. Barang siapa yang meninggalkan taqiyah maka kedudukannya seperti orang yang meninggalkan salat. Apa hukumnya orang meninggalkan salat? Sebagian para ulama mengatakan kafir. Keluar dari Islam. Berarti menurut mereka, orang meninggalkan taqiyah, hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Berarti bagian dari prinsip, rukun. Karena kedudukannya seperti orang yang meninggalkan sholat. Yang sholat merupakan bagian dari rukun Islam. Sehingga mereka membangun agama dan keyakinan mereka di atas prinsip ini. Berbohong. Kebiasaan berbohong, berdusta di hadapan kaum muslimin. Mereka juga meriwayatkan dari As-Sadiq alaihi salam bahwa beliau mengatakan "Lau kuntu anna tarika at-taqiyyati ka tarika shalah lakuntu shadiqan." Kalau seandainya aku mengatakan orang yang meninggalkan taqiyyah seperti orang meninggalkan salat, maka aku benar dengan ucapan ini. Aku benar dengan ucapan ini. Bahkan disebutkan dalam kitab Usulul Kafi bahwa Ja'far bin Muhammad As-Sadiq mengatakan inna tis'ata a'syari din fit taqiyyah la dina liman la taqiyyata lahu. Kata dia 9/10 yang ada di dalam agama ini semuanya taqiyyah. Jadi kalau agama ini seluruhnya 100%, 90%-nya dibangun di atas prinsip taqiyyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyyah. Nah, dengan landasan prinsip ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mereka hidup di negeri Ahlus Sunnah, yang mereka sebut negeri Ahlus Sunnah itu Darut Taqiyyah. Negeri kewajiban kita bertaqiyyah. Mereka menyebutkan riwayat bahwa imam-imam mereka mengatakan at-taqiyatu fi dari taqiyati wajibah. Bertaqiyah di negeri taqiyah hukumnya wajib. Ini berdusta di negeri kaum muslimin, di negeri ahlus sunnah hukumnya wajib. Makanya dengan prinsip ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang seorang tertipu dengan tipu daya dan makarnya orang-orang Syiah. Ketika misalnya kita datang kepadanya, kamu Syiah? Iya. Benar gak Syiah itu mengatakan Al-Quran itu berubah? Al-Quran itu banyak kekurangannya? Oh, enggak benar. Tidak benar itu. Buktinya nih, Al-Quran yang ada di tangan saya sama seperti yang di tangan kaum muslimin. Coba kamu ke Iran, kamu lihat Quran di sana sama seperti Quran kaum muslimin. Maka kita mengatakan orang ini sedang bertaqiyah ini orang. Atau salah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang ini tidak tahu agama Rafidah. Belum mengetahui prinsip-prinsip Rafidah, keyakinan Rafidah. Maka diingatkan. Atau kemungkinan yang kedua, dia sedang bertaqiyah. Dia sedang bertaqiyah. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan prinsip ini, prinsip menghalalkan kedustaan, maka mereka pun berusaha untuk melakukan berbagai macam perubahan yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara-cara mereka, dan dibawa kaum muslimin untuk berpemikiran seperti pemikiran mereka, meskipun mereka harus berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka harus merubah sejarah yang disebutkan oleh para ulama sejarah dalam kitab-kitab sejarah. Begitu banyak kedustaan yang mereka sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Seperti salah satu contoh saja. Salah satu contohnya yang disebutkan oleh Ibnu Abil Hadid. Ibnu Abil Hadid ini pemikirannya Mu'tazilah Rafidah. Dia menyebutkan dalam syarah Nahjul Balaghah. Di sana dia menyebutkan riwayat, tapi sayang sekali tanpa sanad. Tanpa sanad, tanpa silsilah perawi yang dengannya kita bisa meneliti ini riwayat ini benar apa enggak. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita ini sehingga syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dalam keadaan kita tetap tenang meyakini kebenarannya melalui jalur sanad. Sanad yang turun temurun dari perawi-perawi yang terpercaya, dari para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Dari merekalah kita menerima Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad, ketika ada seorang membaca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, maka kita pertanyakan, hadis ini sahih enggak? Siapa yang meriwayatkan? Kalau dia menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, maka diteliti hadisnya sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tenang menerimanya. Tapi kalau misalnya ada satu riwayat yang sampai kepada kita menyebutkan bersabda Rasulullah atau berkata salah seorang dari sahabat, setelah diteliti tidak ada sanadnya, jangan diterima. Karena salah satu syarat untuk mensahihkan dan mengabsahkan sebuah riwayat apabila sanadnya bersambung melalui perawi-perawi yang terpercaya, yang adil dan teliti dalam meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terpenuhi syarat ini, maka hadis ini tidak bisa diterima. Makanya para ulama salaf mengatakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, al-isnadu minad din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad ini mengenal rantai perawi itu bagian dari agama kita. Kalau bukan karena sanad, maka seorang seenaknya mengatakan apa saja yang dia inginkan. Semaunya dia. Nah, salah satu contoh yang disebutkan oleh Ibn Abil Hadid dalam kitab Syarhul Balagha, dia mengatakan bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Muawiyah berhasil membentuk sebuah lembaga. Lembaga ini dibentuk yang beranggotakan dari kalangan para sahabat dan tabi'in yang bertujuan untuk menyebarkan hadis-hadis palsu untuk mendiskreditkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya beranggotakan dari kalangan para sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Dari kalangan tabi'in di antaranya Az-Zuhri. Memang yang dipilih ini adalah tokoh-tokoh dari kalangan sahabat dan tabi'in yang dikenal mereka banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dari mana riwayat seperti ini? Diteliti mana sanadnya? Enggak ada. Asal disebutkan aja seperti itu. Untuk menyebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin bahwa ini nih tingkahnya para sahabat. Di masa Muawiyah mereka berkumpul untuk memalsukan hadis-hadis Rasulullah lalu mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini salah satu contoh yang mereka sebutkan untuk melecehkan para sahabat dan para tabi'in yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang menjaga agama ini, memelihara agama ini agar tetap murni sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Ini ada riwayat yang dusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh yang lain, mereka menyebutkan tentang peristiwa meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Kata mereka, mereka berkumpul itu. Lalu menetapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah. Yang ketika itu katanya, keluarga Rasulullah tidak ada yang menyetujui. Bahkan Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan pengangkatan khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Umar bin Khattab menggerakkan pasukan. Mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib dan memerintahkan pada seluruh isi rumah untuk membaiat Abu Bakar Siddiq. Apabila mereka tidak berbaiat, maka rumah mereka akan dibakar. Riwayat dari mana ini? Tidak demikian sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang akhirnya disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum terpaksa berbaiat dan mengakui khilafah Abu Bakar Siddiq. Karena bertaqiyah. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib bertaqiyah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang dikenal dengan dalam sejarah dengan keberanian beliau dalam menghadapi musuh-musuh Islam, bertarung mubarazah dengan orang-orang kafir dari kalangan tokoh-tokoh mereka. Ini Ali bin Abi Thalib dikenal dengan keberaniannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan bendera khusus kepada Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Khaybar. Beliau mengatakan, la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan besok bendera ini kepada seorang hamba yang dia cinta kepada Allah dan Rasul, Allah dan Rasul juga cinta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum muslimin melalui tangannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan demikian banyak riwayat-riwayat dari jalur Ahlus Sunnah yang menyebutkan tentang keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka adalah orang-orang yang berdusta. Mereka memutarbalikkan sejarah. Mereka yang berbuat kejahatan lalu kemudian mereka menisbatkan kejahatan itu kepada Ahlus Sunnah. Oleh karena itu Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq sendiri mengeluhkan tentang keadaan mereka-mereka ini. Disebutkan dalam Rijal Al-Kishi, dari kitab Syiah juga, dia menukil dari perkataan Ja'far As-Sadiq. Dia mengatakan, inna ahlu baitin sadiqun, la nakhlu min kadzabin yakdzibu alaina. Sesungguhnya kami, keluarga Nabi ini, adalah orang-orang yang jujur. Tapi di sekitar kami, selalu ada pendusta yang berdusta dengan mengatasnamakan kami, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayasqutu sidquna bikadibihi alaina indan nas. Sehingga kejujuran kami itu menjadi lenyap, menjadi hilang. Disebabkan karena dustanya orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mereka sampaikan kepada manusia. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqal bariyah lahjatan wa kana Musailamah yakdhibu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling jujur dalam ucapannya. Akan tetapi di masanya ada Musailamah yang berdusta atasnya, mengaku sebagai rasul selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana amirul mu'minin asdaqa man barra Allahu min ba'di Rasulillah. وكان الذي يكذب عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله. Demikian pula Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah orang yang paling jujur yang Allah Subhanahu wa taala sucikan beliau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang bernama Abdullah bin Sabak, semoga Allah melaknatnya. Wa kana Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali qad ibtuliya bil Mukhtar. Dan demikian pula Al-Husain bin Ali radhiyallahu an, yang dibunuh oleh orang-orang Syiah di Karbala, namun di sekitarnya orang-orang yang berdusta yang dipimpin oleh Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu beliau berangkat dari Madinah menuju ke Kufah karena mengharapkan baiatnya orang-orang Kufah ketika itu. Beliau berangkat dengan belasan dari keluarga beliau, Ahlul Bait, bersama dengan 70 orang dari para penunggang kuda yang mengawal beliau. Namun sebelum beliau berangkat, beliau telah dinasihati oleh para sahabat. Abdullah bin Umar mendatangi Husain, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ini mendatangi Al-Husain bin Ali, menasihati beliau, jangan berangkat ke Kufah. Mereka itu adalah kaum yang dikenal dengan makarnya, dengan tipu dayanya. Namun Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala tetap berangkat. Disebabkan karena ratusan surat yang datang dari Kufah yang mereka enggan untuk membaiat Yazid bin Muawiyah ketika itu. Kata mereka, kami menginginkan engkau, Husain bin Ali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sampai di Karbala, apa yang terjadi? Mereka melakukan ghadar. Mereka mengingkari janji mereka. Mereka bahkan menyerang Al-Husain bin Ali di Karbala pada tahun 60 Hijriah. Yang dikerahkan langsung oleh gubernur Basra dan Irak yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ini juga dikenal seorang yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengerahkan pasukan. Mengutus Syamir bin Dziljawshan untuk mengerahkan pasukan, penambahan pasukan 2000 yang sebelumnya sudah 3000 pasukan. Jadi seluruhnya 5000 orang pasukan, mereka datang ke Karbala untuk membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Al-Husain radhiyallahu ta'ala sempat menyampaikan kepada mereka, apakah halal bagi kalian membunuh aku? Aku ini adalah cucunda Rasulullah. Aku yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan saudaraku. Ketika Rasulullah mengatakan Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Hussein adalah pemimpinnya para pemuda ahlul jannah. Halal bagi kalian memerangi aku. Salah seorang pimpinan pasukan ketika itu yang pertama kali datang, yang bernama Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, ketika mendengarkan nasihat Hussein ini, beliau langsung bergabung dengan Hussein, meninggalkan pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Beliau bergabung Hussein dan diikuti oleh kurang lebih 30 orang. Ketika dia bergabung bersama Hussein, ada yang bertanya kepada Al-Hur bin Yazid, mengapa engkau bergabung dengan Hussein? Bukankah engkau pemimpin yang memimpin pasukan ini? Kata Al-Hur bin Yazid, dia mengatakan, inni ukhayyiru nafsi bainal jannati wan nar, wa la akhtaru alal jannati syai'an, wa in qutti'tu wa uhriqtu. Sesungguhnya aku memilih diriku antara surga dan neraka. Saya tidak akan memilih selain surga Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun aku dipotong-potong tubuhku, meskipun aku dibakar, saya tidak peduli. Akhirnya beliau bergabung dengan Hussein radhiyallahu ta'ala. Namun pertempuran yang tidak seimbang, 5.000 pasukan melawan jumlah yang sedikit dari yang bersama Hussein, yang kurang lebih 100 orang, yang menyebabkan terbunnya Hussein radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan 17 orang yang mereka seluruhnya dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ahlul bait. Siapa yang membunuh mereka? Yang membunuh mereka seluruhnya dari Kufah. Seluruhnya dari Kufah yang mereka dahulu itu mengaku Syiah, mengaku para pencinta ahlul bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diakui oleh tokoh-tokoh Syiah itu sendiri. Bahkan yang memenggal langsung kepala Al-Husain radhiyallahu ta'ala, dipisahkan dari tubuhnya Syamir bin Dzil Jawshan, ada yang mengatakan Sinan bin Anas An-Nakhai, yang kedua-duanya adalah orang-orang Syiah yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika para wanita dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait ini, mereka digiring ke Kufah sepeninggal suami mereka, para lelaki dari mereka ahlul bait, para wanita dan anak-anak ini digiring ke Kufah. Mereka masuk Kufah dalam keadaan wanita-wanitanya itu pada nangis. Mereka menangis. Maka heran mereka ini. Subhanallah. Atabkuna alaina. Faman qatalana. Sebagian mereka berkomentar, kalian menangisi kami, lalu siapa yang bunuh kami kalau bukan kalian? Sebagian mengatakan, taqtuluna rijalukum wa tabkina nisa'ukum. Laki-laki di antara kalian membunuh kami, sementara wanita-wanitanya nangis, meratap akan kematian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka sampai sekarang, kalau tiba hari meninggalnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apa yang mereka lakukan? Memukul-mukul dan menyiksa-nyiksa diri mereka. Kenapa? Kata mereka sebagai tanda penyesalan atas apa yang mereka perbuat yang menyebabkan kematian Husain bin Ali. Oleh karena itu, pada tahun 60, 4 tahun kemudian sepeninggal Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, mereka membentuk pasukan yang mereka sebut Jaisyut Tawabin. Batalion orang-orang yang bertaubat. Batalion orang-orang yang bertaubat, pasukan orang-orang yang bertaubat. Karena mereka menyatakan bahwa mereka telah bersalah yang menyebabkan kematian Husain radhiyallahu, bahkan mereka pembunuhnya. Lalu setelah itu, apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah sekarang ini? Yang membunuh Hussein adalah Bani Umayyah. Subhanallah. Yang membunuh Hussein adalah Yazid bin Muawiyah. Padahal Yazid bin Muawiyah sama sekali tidak tahu menahu dengan kondisi yang terjadi ketika itu. Yang memerintahkan untuk memerangi Hussein adalah Ubaidullah bin Ziyad, bukan Yazid bin Muawiyah. Ubaidullah bin Ziyad, seorang yang mengikuti barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dalam peristiwa perang Siffin. Dari Syiah Ali, yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah bin Ziyad ketika kepala Al-Husain radhiyallahu taala dibawa ke depan beliau, ke depan Ubaidullah bin Ziyad ini, itu dipegang-pegang kepalanya, lalu dia mengambil ranting, dimasukkan ranting itu ke mulut Husain radhiyallahu taala. Lalu dia mengatakan, alangkah indahnya ya mulut orang ini. Subhanallah. Dia merendahkan kedudukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh ahlul bait. Lalu kemudian sekarang mereka mengatakan yang membunuh adalah Bani Umayyah. Beginilah kebiasaan orang-orang Syiah rafidhah. Dan mereka terus melakukan kedustaan sejarah. Memutarbalikkan sejarah. Karena ini adalah merupakan kebiasaan mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi kita adalah berhati-hati. Ya, ini baru salah satu di antara prinsip-prinsip agama Syiah. Ya, begitu kita mendengar, tidak nampak sama sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai muslimin yang memiliki andil dalam perjuangan kaum muslimin. Sama sekali. Tidak diketahui. Yang ada adalah mereka adalah orang-orang yang merendahkan Islam. Dan menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang sahih. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Dan saya mohon maaf mungkin terlalu panjang dari apa yang kami sampaikan dari materi di malam hari ini. Tapi saya berharap semoga dengan majelis ini memberi tambahan ilmu kepada kita, wawasan kita, pengetahuan kita tentang Islam. Dan semoga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saya kira ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Al-Ustaz Abu Muawiyah Asqari Hafizullah. Dan hadirin sekalian, kami informasikan juga bahwa acara malam hari ini, tausiah dari Al-Ustaz Abu Muawiyah Asqari Hafizullah, disiarkan secara langsung melalui Radio Anajiyah Bali. Dan alhamdulillah pendengarnya Masya Allah cukup banyak, insya Allah melebihi 100 pendengar yang termonitor dari komputer Radio Anajiyah Bali. Dan baik, kita lanjutkan malam hari ini pada sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pertanyaan. Sebelum saya bertanya, saya mau ingin merimain memori saya pada saat sekitar tahun 1982. Pada saat itu saya masih mahasiswa dan saya mendapatkan penataran dari kantor pusat Jakarta selama seminggu. Penataran P4 namanya, penghayatan Pancasila. Nah, di situ saya pada saat penataran itu saya sempat bertanya, apakah ada kaitannya dengan revolusi Iran? Karena pada saat itu revolusi Iran terjadi. Kemudian jawabannya tidak dapat pada saat itu. Setelah 30 tahun baru jawaban itu terjadi. Keresahan umat terjadi di negara ini dengan kehadirannya Syiah itu. Setelah 30 tahun jawabannya baru ada. Pertanyaannya tahun 82. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyikapi terutama di dalam masalah bermuamalah dengan orang-orang Syiah. Yang kedua, apa bedanya pluralisme dan toleransi di dalam Islam? Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Saya langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang-orang Syiah. Orang-orang yang mereka mengaku sebagai orang-orang Syiah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mereka dari kalangan awam yang sebenarnya tidak mengerti tentang hakikat agama Syiah. Hanya sekedar kagum. Dan mungkin mendapatkan berbagai macam berita dan info yang tidak valid tentang revolusi Iran. Bahwa revolusi Iran itu adalah revolusi Islam yang dipimpin oleh seorang tokoh Islam yang bernama Khomeini. Lalu ini yang digambarkan bahwa seperti inilah yang patut dijadikan sebagai panutan. Dalam keadaan mereka tidak mengerti hakikat dari revolusi tersebut. Dan siapa itu Khomeini? Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengetahui bahwa Khomeini menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka tidak mengetahui bahwa Khomeini menganggap selain dari Syiah adalah kafir, keluar dari Islam. Bahkan ada salah satu riwayat dari yang disandalkan pada Ja'far Shadiq, ketika ia ditanya tentang hukum membunuh an-nasib, penyebutan nasib atau nawasib di kalangan Syiah yang dimaksud adalah Ahlus Sunnah yang menganggap khilafah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab dan Uthman adalah khilafah yang sah radhiyallahu anhu. Siapa yang menganggap sah, maka berarti dia nawasib. Itu menurut Syiah. Maka ditanya, apa hukumnya membunuh an-nasibi? Maka dia menjawab, diperbolehkan, halal. Walakinni attaqi alaik, kata dia. Akan tetapi, saya khawatir tentang dirimu. Kalau kamu membunuh dia, dia balas membunuh. Atau teman-teman yang lain membunuh kamu, sementara kamu di wilayah Ahlus Sunnah. In istata'ta an taqliba 'alayhi ha'itan aw tughriqahu fi ma' faf'al. Namun apabila kamu mampu, setelah kamu bunuh, kamu taruh dia di balik dinding. Jadi diajari cara membunuh Ahlus Sunnah ini. Kamu bunuh dia, terus kamu taruh di balik dinding, kasih dinding supaya enggak ketahuan gitu. Atau engkau tenggelamkan dia ke dalam air sehingga engkau tidak diketahui. Li'alla yushhad 'alaik. Agar tidak ada yang bersaksi bahwa kamu pembunuhnya. Lakukan. Lakukan. Dikomentari oleh Khomeini. Dia mengatakan halal darahnya dan halal pula hartanya. Dan saya harapkan kamu mengirim untuk kami khumus seperlimanya. Jadi minta bagian. Masih minta bagian. Ini Khomeini. Khomeini yang menyebutkan dalam kitabnya Kashful Asrar, doa khusus yang dia sebut doa usanamai Quraisy. Doa untuk dua patung Quraisy, Abu Bakar Siddiq dan Umar. Isinya zikir pagi petang, laknat kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini yang dikatakan revolusi Islam menurut mereka. Nah, anak-anak muda yang tidak mengerti tentang hakikat ini, mereka kagum kepada Khomeini dengan perjuangannya. Tidak mengerti hakikatnya. Orang yang seperti ini selama masih bisa dinasihati dan diberikan pendidikan dan pengetahuan yang benar, ajarkan kepada dia. Semoga dia sadar. Semoga dia sadar. Jenis yang kedua, seorang yang memang mengaku sebagai Syiah secara amalan dan secara keyakinan. Maka orang yang seperti ini wajib bagi kita berlepas diri darinya. Tidak bermuamalah. Karena bermuamalah dengan orang yang seperti ini memudaratkan. Akan memberi kesempatan. Dan subhanallah, saya kagum sebenarnya dengan pemerintah Malaysia yang dengan tegas melarang keyakinan Syiah ini menyebar di Malaysia. Kita berharap semoga pemerintah kita juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka dan memberikan pencerahan kepada mereka tentang hakikat keyakinan Syiah ini. sehingga mereka segera mengeluarkan pernyataan melarang keyakinan ini menyebar di wilayah Indonesia. Kita mengharapkan demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang pluralisme dan toleransi beragama. Apa itu pluralisme? Pluralisme bagi orang-orang yang mengajak pada keyakinan pluralisme ini, ya maksudnya plural, kemajemukan, atau dengan istilah yang lain, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Sampai disebutkan oleh salah seorang tokoh liberal, dia bernama Ahmad Wahib, dia sudah mati di usia yang masih muda, kurang lebih 32 tahun, mati. Dia mengatakan, saya bukan Katolik, saya bukan Protestan, saya bukan Hindu, saya bukan Buddha, saya bukan Komunis, saya bukan Marxis, tapi saya adalah semuanya. Jadi tidak ada yang tersisa darinya kecuali Islam. Dia bukan Muslim, tapi dia semuanya. Dia menganggap itu semua sama. Dia menganggap itu semuanya sama. Ya. Tidak boleh seorang itu mengklaim bahwa dialah yang paling benar. Islam itu yang paling benar. Tidak boleh. Sampai dia membela salah seorang pendeta yang menjadi teman dekatnya, yang dia sebut dengan sebutan Romo. Dia mengatakan, tidak mungkin Romo saya yang baik hati ini, ketika dia mati lalu kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Tidak mungkin. Dia yang ngatur. Ini pluralisme. Menganggap semua agama itu sama. Tidak boleh meyakini kalau Islam itu agama yang paling benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna dina indallahi al-Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ma yasma'u bi ahadun min hadihil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma yamutu walam yu'min billadhi jitu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk di antara penghuni neraka. Ini jelas. Lalu apa toleransi di dalam Islam? Islam mengajarkan toleransi. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam Islam diperbolehkan seorang berbuat baik meskipun kepada non-muslim. Misalnya kita bertetangga dengan orang-orang muslim, apa orang-orang kafir, non-muslim. Bertetangga, dia tidak memerangi kaum muslimin. Dia tidak menyakiti kaum muslimin. Dia tidak mengusir kaum muslimin dari wilayahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yanhakumullah anilladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antadarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang berbuat adil. Oleh karena itu, ketika para ulama menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah, dalam riwayat yang lain fal yukrim jarah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Meskipun tetangganya itu kafir. Tetangga memiliki hak yang harus kita tunaikan. Apabila dia seorang muslim yang ada hubungan kerabat dengan kita, maka hubungan bertetangga lebih kuat. Karena ada tiga hak. Hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai muslim, hak dia sebagai kerabat. Kalau dia bukan bagian dari kerabat kita, ada dua hak. Hak dia sebagai muslim dan sebagai tetangga. Kalau dia bukan muslim, maka ada satu hak yang harus kita tunaikan. Hak dia sebagai tetangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ada seorang anak Yahudi sering ke tempatnya, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang melayani Rasulullah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biarkan. Rasulullah tidak mengatakan kepada anaknya, pulang kamu, anak najis kamu, anak Yahudi, awas penggal lehermu. Tidak ada sama sekali. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika anak Yahudi ini jatuh sakit. Di antara kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbuat baik kepada beliau, beliau balas kebaikannya dengan cara apa yang dia mampu lakukan. Dan itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikannya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk anak muda ini, mendekati usia balig. Beliau masuk ke rumah orang Yahudi tersebut. Dan diterima oleh orang tuanya. Di situ ada ayahnya. Kalau seandainya orang-orang Yahudi itu yang mereka ketahui dari Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka menteror orang-orang kafir yang hidup bertetangga dengannya, tidak akan mungkin dipersilakan masuk. Tentu orang Yahudi mengatakan, tutup pintu, jangan biarkan dia masuk, teroris itu. Bahaya itu. Ya. Itu haus darah itu. Dikit-dikit membunuh. Tidak demikian, dipersilahkan masuk. Lalu kemudian beliau mendekati anak muda ini. Dalam keadaan sekarat. Di sampingnya ada ayahnya. Kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kebaikan kepada anak ini. Apa kata beliau? Ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Padahal anak ini Yahudi. Bingung dia. Dia melihat ayahnya, dia melihat Rasulullah. Apa yang harus dia lakukan? Subhanallah. Dalam kondisi seperti itu, apa kata ayah dari orang Yahudi ini? Anak Yahudi ini. Dia mengatakan pada anaknya yang akan meninggal dunia dalam kondisi sekarat. Dia mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Ayahnya ini, Yahudi. Akhirnya sebelum meninggal, anak ini sempat mengucapkan La ilaha illallah. Meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Yahudi ini, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi anqadha hadzal walad minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Subhanallah. Lihat toleransinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertoleransi kepada non muslim untuk kemaslahatan mereka. Mengajak mereka untuk kembali kepada Islam yang menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang melihat akhlaknya Rasulullah dan akhlaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu banyak di antara mereka yang masuk ke dalam Islam setelah mereka mengenal kebaikan akhlaknya para sahabat dan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diakui oleh mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing hamba-hambanya bagaimana dalam menyikapi tawanan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Hamba-hamba Allah itu, mereka senantiasa memberi makan. Mereka memberi makan dalam kondisi mereka senang dengan makanan itu. Jadi bukan makanan basi yang mereka berikan. Bukan makanan yang mereka tidak berselera untuk makannya. Mereka senang makannya. Mereka berikan itu kepada orang miskin, anak yatim, dan asiran. Siapa asiran? Kata para ulama tafsir, yang namanya tawanan pada masa itu adalah orang-orang kafir. Tapi tetap berbuat baik kepada mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang sebelumnya menjadi tawanan, sebelumnya menjadi budak, hamba sahaya, mereka masuk ke dalam Islam, lalu kemudian mereka pun dibebaskan dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Karena melihat kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam perjalanan safar dan mereka kehabisan air ketika itu. Kata Nabi SAW, mengirim dua orang, kamu cari air. Mereka berangkat. Lalu mereka menemukan ada seorang wanita musyrikah. Wanita musyrik membawa air. Dia datang dari tempat yang jauh. Lalu kata sahabat ini, ayo ikut saya. Kemana? Ikut saya. Oh, itu kepada orang yang disebut as-sabi. Maksudnya Rasulullah SAW. Yang dituduh oleh orang-orang musyrikin pindah agama. Buat agama baru. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menuangkan air orang musyrik ini ke tempat-tempat airnya kaum muslimin. Terus dituangkan. Mereka minum sampai mereka puas. Mereka berikan kepada hewan-hewan mereka sebagai kendaraan-kendaraan mereka ketika itu. Dalam keadaan wanita musyrik ini terus memperhatikan bagaimana airnya itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengherankan, air yang ada di gentongnya orang musyrikin tidak berkurang sedikit pun. Dia heran. Diambil airnya dalam keadaan tetap berisi, penuh, bahkan lebih penuh dari sebelumnya. Sampai kemudian para sahabat mereka sudah puas minum dan mereka sudah memberikan kepada hewan-hewan mereka dan bahkan tempat-tempat air para sahabat dalam kondisi penuh. Lalu kemudian dipersilahkan. Kata Nabi SAW, silahkan pulang. Kamu lihat bahwa kami tidak mengurangi sedikit pun dari air milikmu. Akhirnya wanita ini pulang dalam keadaan keheranan. Bingung melihat kondisi itu. Begitu pulang, dia menceritakan pada keluarganya tentang kejadian ini. Beberapa saat kemudian, beberapa hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan untuk mengajak kampung-kampung itu masuk ke dalam Islam. Dan mereka diperangi. Kecuali kampung yang di sana terdapat wanita ini. Kata Nabi SAW, jangan kalian perangi kampung itu. Yang di mana terdapat wanita yang pernah berbuat baik kepada kaum muslimin. Tetangga-tetangga dari kampung tersebut diperangi oleh Nabi SAW. Akhirnya wanita ini mengatakan kepada kaumnya, tidaklah mereka menghindar untuk memerangi kami kecuali karena saya pernah berbuat baik kepada mereka. Akhirnya seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut, mereka semua masuk ke dalam Islam. Nah, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas kebaikan seorang dengan kebaikan. Itu bagian dari toleransi. Tapi tentu dalam batas-batasan yang disyariatkan. Bukan yang dimaksud toleransi itu, ketika tiba hari raya Idul Fitri, mereka mengucapkan Idul Fitri kepada kaum muslim. Tiba hari Natal, kita juga disuruh mengucapkan hari Natal kepada mereka. Tidak bisa. Tidak diperbolehkan. Itu adalah bagian dari sikap loyal kepada mereka. Dan tidak diperbolehkan. Jadi ada batasan-batasan. Dan siapa yang mempelajari sekian banyak riwayat yang disebutkan tentang sejarah Nabi SAW, dia akan melihat bagaimana mulianya akhlak kaum muslimin. Bahkan dalam menyikapi orang-orang kafir. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bagaimana sikap kita kepada si A? Toleransi Rasulullah itu bisa dipakai enggak terhadap? Iya. Apakah diperbolehkan toleransi kita itu kepada non-muslim? Itu diarahkan kepada orang-orang Syiah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kafir yang mengaku sebagai muslim itu lebih jahat daripada kafir asli. Dan lebih besar kemudaratannya. Oleh karena itu tadi kita membedakan antara seorang Syiah yang jahil, yang tidak mengerti, ya, yang memungkinkan untuk kita nasihati, sampaikan kepada mereka ilmu. Tapi kalau seorang yang Syiah tulen, ya, dengan pemikiran-pemikiran Syiah yang kufur, maka para ulama tidak menganjurkan untuk bermuamalah dengan mereka sebagaimana halnya mereka menyikapi orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang yang terjatuh ke dalam kesesatan tersebut ada sikap yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kelompok Al-Qadariyah. Kata beliau, "Al-Qadariyah majusu hadhihi al-ummah." فَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَتْبَعُوا جَنَازَتَهُمْ. Kelompok Qadariyah, para pengingkar takdir, ini mengingkari takdir, para pengingkar takdir, mereka adalah majusinya umat ini. Apabila mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Apabila dia mati, maka jangan kalian mengantar jenazahnya. Contoh yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kelompok Khawarij. Ini Rasul yang mengatakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al Khawariju kilabun nar." Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Dan beliau mengatakan, "La in adraktuhum la aqtulannahum qatl 'adi." Kalau seandainya aku menemukan mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana terbunuhnya kaum 'Ad. Apabila aku menemukan mereka, aku akan membunuh mereka sebagaimana terbunuhnya kaum 'Ad. Jadi ini sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka-mereka yang mengaku sebagai muslimin lalu kemudian menyusupkan ke dalam Islam apa yang bukan dari Islam, dari berbagai macam keyakinan yang batil, untuk mengelabui kaum muslimin dengan menyebarkan syubhat-syubhat yang menyimpang dari hakikat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mengatakan tentang kelompok Al-Qadariyah ini, akhbirhum anni bari'u minhum. Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Jadi tidak ada hubungan. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini, seperti orang-orang Syiah yang jelas-jelas kekafirannya, ya, seharusnya pemerintah kaum muslimin memiliki sikap yang tegas. Ya. Jangankan untuk ingin bermuamalah dengan mereka, seharusnya mereka dibasmi. Seharusnya mereka diperingati. Jangan kalian punya keyakinan seperti itu. Kalau tidak, maka ada hukum tersendiri untuk mereka. Nah, jadi memang berbeda, ya. Berbeda menyikapi orang-orang yang mereka jelas-jelas kafir asli dengan orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dalam keadaan mereka terjatuh dalam berbagai macam kesesatan dan penyimpangan yang menyebabkan terseretnya sekian banyak kaum muslimin kepada keyakinan-keyakinan mereka tersebut. Wallahu ta'ala. Baik, demikian tadi sesi tanya jawab yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Dan berhubung waktu sudah semakin malam, dan insya Allah besok Ustaz akan kembali mengisi acara kajian Islam Ilmiah. Maka sebelum acara ini kita tutup, ada sedikit pengumuman sekaligus undangan buat hadirin sekalian dan juga pada pendengar Sobat Radio Anajiah Bali di seluruh tanah air, bahwa insya Allah besok akan dilaksanakan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Muawiyah Asy'ari Hafizahullah dengan tema keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Insyaallah akan dilaksanakan pada pukul 09.30 WITA atau 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan disiarkan secara langsung melalui Radio Anajiah Bali. Baik, mari kita tutup bersama-sama acara pada malam hari ini. Untuk pagi tausiah subuh, terima kasih. Ada kegiatan untuk tausiah subuh besok, itu acaranya di Masjid Baitul Makmur. Insyaallah juga akan disiarkan secara langsung melalui Radio Anajiah Bali. Jadi bagi ikhwan dan saudara-saudara sekalian yang barangkali tidak bisa hadir besok di Baitul Makmur, juga bisa mendengarkan secara langsung melalui Radio Anajiah Bali. Jadi kami sampaikan kembali agenda untuk besok. Pada subuh akan dilaksanakan tausiah umum di Masjid Baitul Makmur, Monang Maning. Kemudian pada pukul 09.30 insya Allah akan dilanjutkan dengan acara daurah atau kajian Islam Ilmiah. Dan semuanya akan insya Allah disiarkan secara langsung melalui Radio Anajiah Bali. Baik, demikian acara pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan, baik saya selaku pembawa acara maupun juga Ustaz dan yang hadirin yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.